الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله di pekan kemarin telah kita menyelesaikan surat Al-A'la. Ada yang sudah masih ingat? Sekarang kita lanjutkan surat At-Tariq. Sebagaimana kita baca sama-sama, kemudian nanti masing-masing membaca. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyanzur insanu mimma khuliqa khuliqa mimma الكرب والسرائب يخرج من بين الكرب والسرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر والسماء dua huruf disukun, jim sukun, kemudian huruf ain juga disukun. Jika dua huruf sukun, yang wajib adalah mendatangkan kedua sifat masing-masing, tidak boleh menghilangkan salah satunya. Rajul adalah wassama'i dhatir rajul والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل نعم صوت سكون kemudian lam sukun, datangkan semua sifatnya, jangan hilangkan lamnya. Misalnya fath, innahu laqawlun fath, ini tentunya keliru. Yang benar datangkan sifat lam fathul fathul. Nah, antara fathah dan sukun fathul. Nah, jadi shad itu shad yang sukun, dibaca antara fathah dan sukun. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazm. Wa ma huwa bil hazm. Innahum yakiduna kayda. Innahum وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نعم ini cara membaca surat Qariq. Ya, kita mulai dari kanan. Bertiga. Tiga-tiga. Satu, dua, tiga. Bertiga membaca lima ayat. Ayat pertama sampai ayat kelima. Tafadhol. Langsung di masuk ke huruf lam, tidak ditahan. In kullu nafsin lam, jangan nafsin lam, ini kurang tepat. In kullu nafsin lam ma 'alayha hafiz. Bye. Nah, Assalamualaikum. Baik, belakang. Yang sama ayat ketiga, 1, 2, 3. Ayat 5 sampai ayat 10. Khuliqah, ya. Nah, masih cari. Ditambah 2, biar ramai. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, khuliqah, ya. Khuliqah, mungkin lagi nunggu sana kayaknya. Ya, yang mana yang? Ditahan. Khuliqah mimma in tanwin, telahnya huruf dal, ini ikhfa, ikhfa ditahan beberapa saat. Mimma in dafiqa, ya. Dibaca tebal untuk membedakan dengan sin. Yakhruju mim bayni nif, kalau nif ini tipis. Yakhruju mim bayni sulbi was taraib, ya. Tidak mengeluarkan angin. Kalau roj, ini angin keluar. Kurang tepat. Innahu ala raj. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ditahan dua harokat karena ada waw kecil. Fama lahu min nun sukun, setelahnya huruf qaf, juga dibaca tafhim. Kemudian tanwin, setelahnya huruf wa, dibaca ibram bigunna, suara dimasukkan ke dalam hidung. Tiung benar. Urutan win dengan waw adalah idgham bigunna, dimasukkan ke dalam hidung. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Sekali lagi. Baik, semuanya dari sini, semuanya aja sampai terakhir ayat 10 sampai terakhir. Wassama raj wassama ila ti dibaca dengan honus ti. Sibat adalah saat memiliki sifat diantaranya adalah hams, yaitu mengalirnya suara lembut setelah huruf tersebut tertahan atau sukun. Wasama idatir raja, ya. Wasama Yeah. fikum. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan surat berikutnya. Surat Al-Buruj. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج نعم sebagaimana huruf jim telah kita sebutkan bahwasanya tatkala di qalqalah tidak keluar angin. Buruj, bukan buruj. Ini kurang tepat. Nah, jadi tatkala mengucapkan huruf jim, tengah lidah, bagian tengah lidah kita bertemu dengan gusi atas dengan lunak, tidak keras. Coba kita baca ja. Kalau keras ja kan kelihatan kalau kamu mau tempur. Nah, baik, dari kelihatan kedengaran dari mulut sudah dari telinga sudah nampak ja. Baje. Ah, itu keliru. Nah, jadi ditempelkan lunak ke atas, kemudian dilepas pelan. Baj. Nah. Jangan baj, tapi baj. Suaranya yang keluar, bukan anginnya. Kalau angin seperti ini, baj. Nah, kenapa? Baj. Baj. Iya, nanti belum latih. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود dan dibunna dimasukkan dalam hidung. Wa syahidun wa mashhud. Wa syahidun wa mashhud. Qutila terjadi pantul, tidak dipantulkan, misalnya mine ini kurang dan yang benar adalah min. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. الذي له ملك السماوات والأرض ذو العرش المجيد إن الذين فتنوا المؤمنين dikatakan azab jahannam itu boleh, tapi mimnya harus sukun, mimnya harus sukun, nggak boleh, nggak boleh kita jahannam, ini keliru. Nah, kita lakukan di mana saja jika huruf tersebut bukan huruf mad maka harus disukun. Nah, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. Nah, setelah itu langsung tidak perlu diulang kembali. Nah, langsung وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقَ. Ya. ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. Bernafas apa enggak? Nah, nanti kalau barakallahu fikum, misalnya kita sambil bernafas, insyaallah nyampe, tetapi enggak cepat. Nah, jadi misalnya nafasnya enggak kuat, berhenti aja. Wakaf. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatu. Bisa antum tahan di sini, jannat, boleh. Yang penting, nunnya dipanjangkan. Lahum jannat. Ini boleh. Setelah itu, antum ulang dari lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya, silakan. Innalladzina yang terakhir. Inna batasha rabbika lashadid. Kita wakafkan di tengah ayat yang disitu bukan atau tidak ada tanda wakafnya. Nah, apakah harus kita mengulang kembali di ayat sebelumnya? Ini tidak wajib. Jika kita ulang ayat tersebut, maknanya menjadi bagus, maka harus diulang. Jika kita tidak mengulang, langsung menyambung, dan maknanya bersambung, ini tidak perlu diulang. Misalnya, saya kasih contoh ayat yang 10, ayat yang 11, misalnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus الصالحات. Misalnya kita tahan di situ. Ini sudah maknanya sudah bagus. Maknanya sudah sempurna. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Nah, maka langsung saja. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Enggak boleh kita ulang dari sini. As-salihati lahum. Ini keliru. Maknanya rusak. Jadi jika ayat tersebut tatkala kita wakufkan dan maknanya telah sempurna, ini tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang dari kalimat sebelumnya, tetapi langsung disambung ayat setelahnya. Nah, demikian. Baik. Mungkin saja sampaikan wallahualam. Salat kita cukupkan. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.